Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wala umuri dinawadin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini tele dakwah bisa kembali menjumpai Anda semua. Dan insya Allah menjadi ajang silaturahim kita sebagai kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, perlu kami informasikan bahwa tele dakwah adalah lomba berdakwah melalui pesawat telepon. Dan untuk bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di 574-3476 atau untuk Anda yang berada di luar Jakarta di 021-574-3478. Dan nanti ketika Anda telah tersambung bersama kami, ada password yang harus Anda ucapkan, yaitu Baligu Ani Walau Ayah. Kami ingatkan kembali ya bahwa passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Dan kita punya tema pada pagi hari ini, insya Allah tema kita adalah indahnya tahajud. Dan alhamdulillah seperti biasa pagi hari ini saya ditemani oleh rekan saya Putri Abad Senen. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Putri? Alhamdulillah Kak Vicky, gimana? Alhamdulillah sehat. Semakin segar tiap pagi ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan juga pemirsa yang ada di rumah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Kami selalu berharap Anda dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Dan apabila Anda ada yang terbaring sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat segala penyakit Anda dan kembali menjalani aktivitas seperti biasanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pemirsa semuanya, masih di telepon 574-3476 atau 021-574-3478. Kami selalu mengundang partisipasi para dai dan juga daya semuanya untuk dapat bersilaturahmi dengan kami di sini, karena tema hari ini mengenai indahnya tahajud. Dan telah hadir seperti biasa dua orang dewan hakim yang akan menilai pemaparan dari para dai dan juga daya semuanya. Kita langsung perkenalkan, yang pertama adalah Bapak Dr. Muslih Abdul Karim MA dan juga Bapak Dr. Hasanuddin Basuni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah segar sekali setelah hujan yang berkah dari malam. Amin, insya Allah, apalagi setelah sholat subuh juga ya. Iya. Amin, insya Allah. Baiklah pemirsa, sebelum kita akan menerima telepon dari Anda, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembekalan yang langsung akan disampaikan oleh Dewan Hakim kita kepada Bapak Dr. Muslih Abdul Karim MA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami kitabih wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, muslimat, pemirsa televisi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dibekali bagaimana kita menjadi orang yang selalu mendapatkan kebahagiaan dengan cara kita merasakan indahnya tahajud. Ketika kita nanti menyampaikan materi indahnya tahajud, kita akan mengetahui bahwa Indonesia dalam kondisi yang sering dilanda musibah dan bencana. Jika ingin Indonesia menjadi negara yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, alangkah indahnya masyarakat kita, kita anjurkan untuk sering-sering berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada satu saat mungkin nanti bisa disampaikan ketika menyampaikan, ada Allah memanggil malaikat, wahai malaikat, aku ingin menghancurkan kampung itu, negeri itu. Ternyata pada malam hari ada orang yang tahajud kemudian menyebut-nyebut nama Allah, ya Halim, ya Rahman, ya Rahim, sayangilah kami ya Allah. Ternyata Allah memanggil malaikat, wahai malaikat, aku tidak jadi menghancurkan kampung itu karena ada hambaku yang menyebut-nyebut namaku. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti bisa disampaikan bagaimana cara Al-Quran untuk menyampaikan agar kita bisa tahajud berhubungan dengan Allah. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan perintah Allah, ya ayyuhal muzammil, kumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, kerjakan qiyamul lail, tahajud pada waktu malam. Ini kemudian nanti kita contohkan bagaimana orang-orang yang bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat karena mereka selalu tahajud. Jika nanti para dai menyampaikan dengan cara ini, fa insyaallah dakwahnya akan bisa diterima oleh masyarakat. dakwahnya akan betul-betul bisa mengenak dalam hati, dan nanti masyarakat akan bisa berubah. Dan tolong sampaikan pula bahwa setiap akhir malam Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dan memanggil kepada hamba-hambanya. Adakah orang yang minta ampun? Pasti akan aku ampuni. Adakah orang yang minta diberikan? Pasti akan aku berikan apapun yang diminta. Oleh karena itu, mudah-mudahan seluruh da'i dan da'iyah ketika menyampaikan nanti, mudah-mudahan mempunyai bekal pertama, tolong disampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sampaikan hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salafuna soleh, karena orang-orang yang soleh itu selalu melaksanakan tahajud dan merasakan indahnya tahajud. Yang terakhir, mungkin banyak masyarakat-masyarakat yang mempunyai pengalaman-pengalaman bagaimana indahnya ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mohon kepada Allah. Jika hal itu yang dilakukan, fa insyaallah nanti dakwanya akan bisa diterima oleh masyarakat, dan nanti masyarakat akan bisa berubah dan merasakan indahnya berhubungan dan munajat kepada Allah, indahnya merasakan tahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika sujud. Ketika sujud dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kemudian dia akan berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hal itu dilaksanakan dengan baik, subhanallah, nanti para pemirsa seluruh televisi yang ada di Indonesia akan bisa merasakan keindahan bagaimana tahajud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sampaikan pula, siapa yang ingin berhubungan dengan Allah, ada nomornya, sampaikan nanti, yaitu nomornya 2 2 2 2 2 1. Subhanallah, itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita laksanakan 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 1 rakaat. Jika hal itu nanti dirasakan oleh seluruh kaum muslimin muslimat, fa insyaallah banjir yang seperti sekarang yang mengkhawatirkan ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi hujan yang nikmat. Kemudian angin yang begitu menakutkan bisa menghancurkan banyak rumah dan pohon-pohon yang tumbang, nanti akan menjadi angin yang sepoi-sepoi yang dirasakan. Dan mudah-mudahan Indonesia betul-betul akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah barangkali bekal yang perlu difahami oleh semuanya, para da'i dan da'iyah. Dan mudah-mudahan da'i-da'iyah nanti akan betul-betul merasakan keindahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam subhanallah nangis di hadapan Allah. Nangisnya merasakan indah sekali. Bagaimana ketika beliau bersujud kemudian mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang sujud dan orang yang beristighfar akan selalu diampuni. Terakhir, mudah-mudahan seluruh para da'i-da'iyah akan bisa menyampaikan kepada pemirsa, kepada kaum muslimin muslimat, bagaimana caranya kita mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud itulah salah satu cara yang harus dilakukan. Wabil ashari hum yastaghfirun, salat tahajud kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istighfar akan diberikan oleh Allah rezeki yang berkah, akan diberikan oleh Allah anak-anak yang soleh, yang soleha, dan mudah-mudahan diberkahi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum idara. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah semuanya. Saya doakan berkah semuanya akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat, dan dakwahnya akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Musli Abdul Karim yang telah menyampaikan pembekalan yang begitu bermanfaat pastinya untuk para da'i dan juga da'iyah. Inspirasi insyaallah. Amin insyaallah, karena tema hari ini indahnya tahajud. Indahnya tahajud, subhanallah. Dan pemirsa sekalian, sebelum Anda tergabung bersama kami, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini insyaallah. Ya, baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Teledakwah, yakni lomba berdakwah melalui pesawat telepon. dan kami terus menantikan partisipasi dari para dai dan juga daya semuanya di line telepon 5743476 atau 0215743478 karena tema hari ini mengenai indahnya tahajud. Dan tadi kita sudah mendengarkan pembekalan yang begitu rinci dari Dewan Hakim kita yang mudah-mudahan itu menjadi salah satu referensi ataupun panduan untuk para dai dan juga daya semuanya bisa memaparkan secara jelas. Ya. Seperti itu ya Kak Vicky ya. Insya Allah dan mudah-mudahan para dai dan daya sudah mempersiapkan ya insya Allah materi yang akan disampaikan. Dan juga mungkin perlu kami ingatkan juga bahwa nanti insya Allah Dewan Hakim akan menilai dari intonasi Anda, dari artikulasi. Dan tentunya kami juga hanya memberikan waktu 3 menit yang akan Anda gunakan untuk menyampaikan materi Anda. Maka untuk itu sebaiknya disesuaikan waktu tersebut. Alhamdulillah sudah ada yang tersambung, kita sampai dulu ya. Silakan Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya apa Pak? Balingguani walawaya. Ya baik, Bapak siapa di mana nih Pak? Pak Yori di Tebet. Oke, subhanallah. Baik Pak Yori, temanya insya Allah sudah tahu Pak Yori ya. Indahnya tahajud, the beautiful tahajud. Wah subhanallah, mantap Pak. Silakan Pak Yori, bisa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amrihi wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Indahnya tahajud. Seorang muslim yang takwa dan ingin mendapatkan keuntungan di akhirat tidak melewatkan salat tahajud. Hal ini karena dengan melaksanakan salat tahajud akan mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya dan mengangkatnya ke makam kecintaan dan keridoannya. Itu adalah kedudukan yang tinggi dan mulia. Apabila manusia sampai kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengestimewakannya dengan kekuatan besar. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangan yang digunakan melakukan sesuatu. Hal ini diterangkan dalam hadis qudsi. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya menyebabkan ia dicintai oleh penduduk langit. Hal yang berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah mencintai hamba-Nya, Dia memanggil Jibril dan berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah ia. Ia berkata, maka Jibril mencintainya. Kemudian ia menyuruh di langit dan berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah ia. Lalu penduduk langit mencintainya. Ia berkata, lalu ia disenangi oleh penduduk bumi. Dan apabila Allah membenci hamba-Nya, maka Dia memanggil Jibril dan berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah padanya. Ia berkata, maka Jibril membencinya, kemudian menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci si fulan, maka bencilah padanya. Ia berkata, lalu mereka membencinya, kemudian dia dijadikan orang yang dibenci oleh penduduk bumi. Oleh karena itu Rasulullah mendirikan sholat malam sampai kakinya pecah-pecah. Aisyah menanyakan kepada beliau, mengapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang kemudian. Beliau menjawab, tidakkah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Oleh karenanya, dengan memperbanyak salat tahajud membuat kita menjadi dekat kepada Allah, menjadi dicintai oleh Allah, dan membuat kita jauh daripada dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga memperbanyak salat tahajud menjadi kebiasaan kita sebagai seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Yori di Tebet yang selalu setia untuk bisa mengikuti teledakwah insyaallah. Amin insyaallah. Dan tadi beliau juga sampaikan bahwa dengan memperbanyak ibadah tahajud mudah-mudahan selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi mukmin ataupun muslim yang selalu mencintai Allah dan juga dicintai oleh penduduk muka bumi insyaallah. Amin insyaallah, itu yang diharapkan. Kita harus terima telepon berikutnya. Silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofyan. Bagus sekali Pak Sofyan. Semangat ya Pak ya. Iya. Iya, alhamdulillah selalu sehat Bapak. Alhamdulillah. Baik, Pak Sofyan sudah tahu tema hari ini? Insyaallah sudah. Iya, indahnya tahajud, waktunya 3 menit Pak Sofyan, bisa dimulai dari sekarang silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa TPI rahimakumullah. Indahnya tahajud. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Suratul Isra ayat 79 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dikeheningan malam, di sebagian dari kamu tidur lelap, di sepertiga malam hendaknya kamu bangun kepada aku kepada Allah, bermunajat kepada aku kepada Allah. Ya ikhwatal iman rahimakumullah, tahajud adalah anjuran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sering melaksanakan tahajud sampai kakinya membengkak. Ya ikhwatal iman, para pemirsa TPI, salat tahajud merupakan satu keutamaan kaum mukminin mukminat di dunia ini, satu ciri khas kaum mukminin. Ya ikhwatul iman, di mana kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berkaitan dengan bangsa kita sekarang, hendaklah kita berbanyak takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah ma'adah kita langsung kepada Allah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Nah, salat sunnah tajib merupakan salat sunnah yang paling utama yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwatul iman, pemirsa TPI, oleh karena itu mari kita selalu tingkatkan amal ibadah kepada Allah, dan mari kita selalu memohon kepada Allah agar dapat melaksanakan salat sunnah qiyamul lail kepada Allah dan menjadikan kita hamba yang selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofyan dari Tarakan, Kalimantan Timur. Merupakan penelpon kedua. Penelpon kedua. Iya, baik. Kita masih terus menantikan partisipasi yang lainnya di 5743476 atau 0215743478. Kita masih membahas mengenai tema hari ini, yakni indahnya tahajud, dan mudah-mudahan terus berlomba untuk dapat berpartisipasi dalam acara ini. Ya, insya Allah. Karena sangat bermanfaat untuk semuanya loh Kak Vicky. Betul, sangat bermanfaat sekali buat semuanya, para dai dan daya, juga pemirsa TVRI. Dan mudah-mudahan tadi ya bisa menginspirasi kita semua. Dan sudah banyak tadi beberapa yang disampaikan oleh peserta kita maupun Dewan Hakim kita, keutamaan-keutamaan dari bertahajud. Kita akan dilindungi Allah, kita akan dicintai oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Amin. Dan banyak hal lagi insya Allah. Dari mulai kita mungkin apa yang ingin kita inginkan gitu ya di dunia ini misalkan maupun di akhirat kelak, bisa kita sampaikan kepada Allah melalui apa namanya fasilitas tahajud yang Allah telah berikan. Amin, insya Allah. Jadi apa namanya jadi fasilitas yang ditawarkan atau diberikan oleh Allah dipergunakan dengan sebaik mungkin dan kalau bisa sebanyak mungkin. Sebanyak kita, mungkin ya. Insya Allah. Amin insya Allah. Silahkan bagi para da'i dan juga da'iya semuanya, kita masih terus menantikan partisipasi Anda. Dan perlu kami informasikan pula bagi Anda yang mungkin sudah keluar sebagai penyampai terbaik, sudahlah kiranya untuk memberikan kesempatan kepada yang lainnya agar memberikan regenerasi kepada yang baru-baru gitu ya. Iya, biar ada pendatang baru nih. Amin insya Allah. Mudah-mudahan kali ini juga pendatang baru ya. Insya Allah. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, passwordnya? Balikannya oleh ayah. Iya, dari bapak siapa di mana nih? Nana Supriyatna. Nana Supriyatna di? Pesantren Al-Guroba, Karawang. Oh, di Karawang, baik. Pak Nana sudah tahu temanya insya Allah? Iya, indahnya tahajud. Baik, bapak, waktunya 3 menit dan bisa dimulai dari sekarang, Pak Nana, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa TVRI rahimakumullah, mari kita laksanakan definisi takwa, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangan Allah dengan setat-tatnya. Salah satunya dengan melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan qiyamul lail, yakni salat tahajud, yang hukumnya sunnah mu'akad. Dan perintah ini tercatat dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Isra ayat 79, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, bersembahyang tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mau mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Teknis dan pengertian salat tahajud dilaksanakan ketika kita bangun tidur tengah malam, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan dengan tujuan akhirat, ingin masuk surga yang penuh kenikmatan dan keindahan, mengharapkan pangkat yang terpuji dan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah indahnya salat tahajud. Para pemirsa TVRI rahimakumullah, salat sunat tahajud adalah salat yang paling utama setelah salat fardu. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. dalam al-hadis, afdalu salat ba'dal faridah salatul lail, rawahu Muslim. Salat sunnah yang paling utama setelah salat fardu yaitu salat malam, yakni salat tahajud. Bahkan di dalam kitab tafsir Munir karangan Syekh Muhammad Nawawi Tanara dijelaskan, di kasratis sawab, yaitu banyaknya pahala, wartifa'i darajat dan tingginya derajat. Maka langkah ruginya orang yang malas dan tidak mau melaksanakan salat tahajud, karena betapa besar dan indahnya pahala salat tahajud itu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan salat tahajud dengan mudah dan gampang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Nanah dari Karawang yang sudah menyampaikan materinya. Subhanallah, bagus sekali insya Allah ya. Iya, amin insya Allah. Tapi tetap yang menentukan Dewan Hakim kita. Insya Allah. Siapakah pemenangnya ya Kak Vicky ya? Insya Allah nanti. Kita harus terima telepon kembali. Silahkan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, passwordnya dulu Ibu. Baligho anni walau ayah. Bagus sekali. Dengan Ibu siapa dan di mana ini? Bu Nurjana dari Tanjung Sari, Sumedang. Iya, Bu Nurjana. Dari sudah Tanjung Sari, Sumedang. Oh, dari Sumedang. Baik, Bu Nurjana sudah tahu tema hari ini ya, indahnya tahajud. Waktu Ibu 3 menit bisa dimulai dari sekarang. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi a'malina. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal layli fatahajjad bihi al-ayah. Pemirsa TVRI yang saya hormati, alhamdulillah, walaupun dalam keadaan ngedeg-deg ini, saya karena berterima kasih atas terpanggilnya nomor ini. Pemirsa yang saya hormati di seluruh Indonesia, dengan ayat ini saya mengajak, menghimbau kepada para umat Islam yang 90% di Indonesia ini mengaku beragama Islam, marilah kita semua melaksanakan sembahyang sunat tahajud, yaitu merupakan qiyamul lail bagi orang yang melaksanakan pada malam hari itu. Dengan rasa menyerahkan diri kepada Allah dan melaksanakan dengan ridho niat yang baik dan ikhlas, yakin ada, akan ada maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ganjaran kita tidak boleh mengiming-iming, mengamang-amang dan mengomong-omong ganjaran. Yang penting dalam melaksanakan sholat tahajud pada malam hari yang begitu heningnya, kita ingin mendapatkan ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, pasti kita akan dapat maghfirah dunia dan akhirat. Pemirsa yang saya hormati di seluruh Indonesia, dengan adanya kita mendekatkan takarub diri kepada Allah, mudah-mudahan menjadikan manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan bisa mengajak di seluruh Nusantara terhadap ketaatan dan kepasrahan diri dalam melaksanakan qiyamul lail itu. Pemirsa yang saya hormati di seluruh Indonesia, dalam rangka kita mengikuti teledakwah di seluruh Indonesia dan bisa didengarkan oleh semua warga yang mau mendengarkan dakwah di TVRI itu, mudah-mudahan dalam rangka kerjasama antara TVRI dan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang akan mendapatkan baldatun tayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nurjanah dari Sumedang dengan logat yang sangat kental sekali. Mudah-mudahan Ibu salah satu pemenang nantinya. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Kan Dewan Hakim lagi. Iya betul, tapi tetap ini merupakan sebagai ajang latihan juga. Insya Allah, dan semuanya sudah bagus ya. Iya. Baik, kita sapa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya dulu. Baligu ayah wa ani. Baligu ani walau ayah. Baligu ani walau ayah. Walau ayah. Ya, baik. Dari Bapak siapa di mana? Saya Haji Masri dari Serang. Haji Masri. Masri. Oh, Masri dari Serang. Iya. Baik, Bapak Haji Masri sudah tahu temanya insyaallah ya, Pak ya? Sudah tahu. Oke, baik. Iya, waktunya 3 menit dan bisa dimulai dari sekarang, silakan, Pak. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya tahajud. Di per 2-3 malam kita terbangun. Di surat Al-Isra itu ada kata-kata semuanya itu hampir mengetahui bahwa tahajud itu mengangkat derajat. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat bagi yang bertahajud. Tahajud adalah salah satu sholat sunnah, tapi akan mengangkat derajat yang paling tinggi kalau kita melaksanakannya dengan ikhlas, dengan sabar, dan tawakal kepada Allah. Sebab kalau kita tidak ikhlas, tahajudnya terburu-buru, itu artinya tidak mengena. Dalam hal ini, tahajud pun harus dilakukan dengan sholat yang benar-benar tahajud. Seperti dalam sholat Rasulullah. Kalau Rasulullah, beliau melakukan sampai bengkak kakinya. Kalau kita itu cukup dengan kata-kata, dengan surat-surat yang cukup kita mengerti. Di sini artinya kita mengerti yang kita baca. Kita sahun. Artinya, Pak ini mohon maaf, saya baru kali ini saya ini tabib bukan dai, saya bukan. Saya hanya terinspirasi dengan surat Al-Baqarah 153. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Setelah saya buka-buka Quran, wa inilah salah satunya antaranya ialah tahajud pada 2/3 malam. Dan insya Allah kalau kita melakukan tahajud, beristighfar kepada Allah dengan tenang, dengan penuh rasa, dengan rasa penuh, istighfar itu adalah melaksanakan banyak perintah Allah yang tidak bisa kita laksanakan. Oleh karenanya tahajud itu salah satu adalah yang terbaik menurut saya. Istighfar kepada Allah, mohon ampun. Barangkali bapak yang ada di TV atau di Indonesia ini, saya baru sekali ini tampil ini dengan memberanikan diri, karena memang saya laksanakan hampir tiap malam selama 4 tahun tidak pernah putus, dan saya melakukannya 4-4-3 itu tidak pernah putus, dan itu betul-betul merasa nikmat sekali itu dekat dengan Allah. Karena memang janji Allah benar, uduni fastajib laku, mohon engkau kepadaku pasti akan kuberi. Di dunia saja ini, subhanallah, coba lihat langit yang tidak ada tiangnya itu, yang tiada tiangnya, kami bersyukur bahwa saya Haji Mas saya sekarang bisa bertahajud. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih banyak Pak Haji Masri sudah mau bergabung nih bersama kita. Alhamdulillah. Sebagai ajang latihan putri ya juga. Iya betul sekali. Penolong pertama tapi juga berbagi cerita ataupun sharing kepada kita semuanya bahwa tahajud itu banyak sekali mengangkat derajat, kemudian pahala-pahala yang lainnya yang bisa didapatkan. Utamaan insyaallah. Utamaan insyaallah ya. Ya, baik. Ternyata ada telepon lagi. Kita harus terima lagi Kak Vicky ya. Silakan Putri. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, passwordnya dulu Ibu. Balikul Andi mana aja. Iya, baik. Dengan Ibu siapa dan di mana ini? Ibu Rubiah dari Jakarta. Ibu, suaranya bisa lebih jelas dan semangat lagi ya Bu ya. Ya. Ibu Hajar Rupiah Hussein dari Jakarta, Bu. Dari Jakarta, baik. Bu Haja sudah tahu tema hari ini, indahnya tahajud. Waktunya ya. 3 menit, Ibu. Bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah illa bihada nabi hada. Wa makunna linastajia laba'an hadan Allah. Asyadu an la ilaha illallah. Dan la syarikalah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah indahnya tahajud memang luar biasa. Karena di dalam tahajud keindahannya adalah bukan hanya merupakan perintah, tetapi benar-benar anugerah Allah yang Allah karuniakan kepada seluruh hambanya yang ingin selalu dekat, ingin selalu menunjukkan rasa cinta dan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang banyak bertahajud di malam hari, maka di pagi dan siang hari wajahnya akan bersinar. Wajah adalah pancaran dari hati nurani dan kalbu, dan insya Allah disinilah Allah akan mengangkat derajat seseorang pada derajat yang sangat mulia, derajat yang maha agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tahajud Allah siapkan tirani untuk berdialog dengannya. Di dalam tahajud Allah siapkan segala apa yang dimohonkan hambanya. Tak akan ada yang tertolak doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri telah memaklumatkan dengan kata-kata yang indah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan doamu. Maka wahai saudara muslimin muslimat di mana saja berada, mari kita latihan, kita biasakan untuk bangun di malam hari, karena ini adalah tirani yang sangat luar biasa dari Allah yang disiapkan untuk hambanya untuk berdialog dan mendekat kepadanya. Dan ini adalah salah satu jalan yang terbaik untuk dalam rangka meraih manisnya iman, merajut cinta, merajut kasih sayang dengan sesama, dan insya Allah mudah-mudahan selalu dijadikan hambanya yang ibadur rahman. Berbahagialah pada saudara-saudara kami yang telah membiasakan diri untuk bertahajud malam, dan insya Allah menjadi hamba yang ibadur rahman, hamba yang pilihan adalah satu karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Hajah Rubiah Husain dari Jakarta. Dan tadi masih tersisa waktu kurang lebih 5 detik terakhir ya Kak Fiki. Masih tersisa. Tapi ini merupakan suatu apa namanya, seperti tadi banyak sekali cerita-cerita yang bisa diambil atau hikmah yang bisa diambil dari apa yang disampaikan oleh para da'i dan juga da'i semuanya ya Kak Fiki ya. Dan sepertinya memang pelaksana semua nih ya yang ikut tur serta di pada pagi hari ini. Baik, kita sapa lagi. Assalamualaikum. Sayang putus. Sekali terputus. Ya. Baik. Oh, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, Bapak volume TV-nya tolong ya, dikecilkan dulu. Iya, ya. Betul. Iya betul, Bapak. Volume TV-nya tolong dikecilkan dulu, Bapak. Oh, sayang sekali. Terputus. Sayang sekali terputus. Mungkin masih terus dicoba lagi di 5743476 atau 0215743478. Kita masih membahas mengenai indahnya tahajud. Dan perlu kami informasikan bagi Anda yang nanti akan keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa untuk mengirimkan foto ukuran postcard dan juga identitas yang asli, karena nanti kita akan tampilkan pada saat grand final. Baik, kita masih terus menantikan ya Kak Fiki ya. Insya Allah para da'i dan da'iya untuk bisa terus bergabung bersama kami di Teledaw pagi hari ini. Dan tentunya Anda juga bisa menyampaikan melalui referensi yang mungkin banyak sekali sekarang sudah membahas tentang tahajud, buku-buku yang menceritakan tentang bagaimana tahajud bisa menjadi terapi penyembuhan penyakit misalkan. Subhanallah. Dan subhanallah, banyak sekali memang keutamaan tahajud yang sekarang sudah terbukti secara ilmiah, yang sudah ditulis menjadi sebuah buku oleh para ilmuwan kita. Baik, ada yang tersambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, Bapak, silakan atau Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, passwordnya Ibu? Tali'u'ani walau ayah. Baik, Ibu, sebelumnya tolong volume TV-nya dikecilkan terlebih dahulu. Sudah, Ibu? Ya. Baik, dari Ibu siapa di mana ini? Siti Hidayati dari Yogyakarta. Siti Hidayati dari Yogyakarta. Iya. Baik, Ibu Siti sudah tahu temanya insya Allah ya Bu ya. Iya. Baik, waktunya 3 menit dan bisa dimulai dari sekarang. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada pemirsa televisi yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa bertemu bersama-sama untuk bertausiah yang mudah-mudahan ini bisa mendekatkan diri atau bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita ila akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kepada pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kami ingin menyampaikan dengan sebuah tema indahnya tahajud. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang paling sempurna di hadapan Allah. Akan tetapi dengan kesempurnaan ini kita diberi akal yang sehat, diberi hati, kemudian diberi nafsu. Dengan kondisi sekarang ini banyaklah nafsu terjerumus kepada perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu banyak sekali permasalahan. Dengan permasalahan ini marilah kita mohon kepada Allah sebagai manusia yang beriman, yaitu dengan melaksanakan sholat tahajud. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi dalam surah Al-Isra ayat 79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. wa minal waili fatahajjada bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Subhanallah, Allah memerintahkan hendaklah di antara sepertiga malam, ya Allah, kita bertahajudlah kepada Allah. Insya Allah dengan kita bertahajud kepada Allah, kita akan mendapatkan maqaman mahmuda, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang mulia, bukan sekedar mulia di dunia, tapi insya Allah kita akan menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, betul-betul berat sekali kadang-kadang kita melaksanakan, apalagi. Iya, baik, mohon maaf Ibu Siti Hidayati karena waktunya terbatas, hanya 3 menit, jadi otomatis terputus. Terputus, insya Allah. Iya, baik, kita masih terus menantikan yang lainnya ya Kak Vicky ya. Insya Allah masih bisa menantikan yang lain untuk bisa terus bergabung, untuk mencoba terus insya Allah. Nanti mudah-mudahan bisa berkesempatan untuk menyampaikan materinya di Teledaw pagi hari ini. Lagi-lagi kami informasikan di 574-3476 atau di 021-574-3478. Dan para dai dan daya silakan untuk terus mencoba, dan sebaiknya juga Anda menggunakan telepon rumah atau fix telepon agar suara Anda terdengar jelas sampai ke studio kami insya Allah. Iya, betul sekali. Dan perlu kami informasikan pula bagi Anda yang nanti akan keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa untuk mengirimkan foto ukuran postcard dan juga identitas yang asli, karena nanti kita akan tampilkan pada saat grand final. Silakan bagi para dai dan juga daya semuanya yang ingin terus berpartisipasi dan juga menjalin silaturahmi dengan kami di sini. Sepertinya sudah ada yang masuk, kita harus terima lagi nih Kak Vicky. Insya Allah. Mudah-mudahan tampilannya bagus nih ya. Assalamualaikum Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya dulu Ibu. Baligu Ani walau ayah. Iya, baik. Ibu, dengan Ibu siapa dari mana? Ibu Salami dari Brebes. Dari Brebes, baru pertama kali tersambung dengan Teledakwah? Iya, iya. Alhamdulillah, baik Bu Salami, waktunya 3 menit, temanya adalah indahnya tahajud, bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Fattaqullahal azim. Para pemirsa televisi yang saya hormati, alhamdulillah kami baru bisa tersambung dengan Teledakwah yang kali ini kita bisa berbicara. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan akan bisa berguna bagi kita semuanya. Di dalam surat Al-Isra ayat 79 yang saya bacakan tadi, Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, yang artinya dari sebagian malam hendaklah engkau bertahajud untuk tambahan bagi kamu. Asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda, agar supaya mendapatkan kita dibangkitkan dalam oleh Allah dalam pada tempat yang mulia. Para pemirsa televisi yang kami hormati, Nabi juga bersabda yang artinya bahwa sebaik-baik sholat sesudah sholat maktubah adalah sholat tahajud. Artinya sebaik-baik sholat sunnah sesudah sholat fardu yang 5 waktu adalah sholat tahajud. Oleh karena itu, marilah kita laksanakan dengan baik di sepertiga malam yang terakhir, di mana saat-saat itu adalah saat-saat yang mustajabah, di mana Allah akan memberikan apa yang kita minta pasti dikabulkan. Oleh karena itu, para bapak, para pemirsa televisi yang kami hormati, mari kita untuk bisa senantiasa melaksanakan sholat tahajud ini dalam waktu-waktu yang mustajabah, sehingga apa yang kita minta akan bisa terlaksana, dan mudah-mudahan selalu Allah akan melindungi kita, sebab apa saja Allah itu akan memberikan kepada kita asal kita dengan ikhlas, rela. Dan marilah kita langgengkan, kita utamakan sholat tahajud ini. Para pemirsa yang kami hormati, sholat tahajud adalah salah satu sholat sunnah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ini kesempatan kita berdialog kepada Allah di samping kita sholat maktubah yang 5 waktu. Kita perbanyak sholat-sholat sunnah yang lain, terutama adalah sholat sunnah tahajud. Dan bagaimana indahnya tahajud akan bisa kita rasakan kalau kita itu sudah senantiasa hati kita bergabung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa beranu. Baik, terima kasih banyak Bu Sulami dari Brebes. Tapi mohon maaf waktunya habis, jadi otomatis terputus juga ya Kak Vicky ya. Iya, dan juga perlu diingatkan mungkin ya bahwa di layar monitor bisa Anda lihat waktu putus mundurnya 3 menit. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya dulu. Passwordnya adalah Bu Ani walau anak ayah. Oh iya, baik, bagus sekali. Dari Bapak siapa di mana? Dari Bapak M. Ridi. Bapak M. Ridi. M. Ridi dari Jakarta. M. Ridi Jakarta, baik. Temanya insya Allah sudah tahu ya Bapak ya? Iya. Iya, waktunya 3 menit dan bisa dimulai dari sekarang, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kalian dari TVRI, tapi di sini saya nggak ikut lomba ya. Hanya senang saya melihat Putri dan Siki, di mana saya melihat Putri dari kecil sampai sekarang. Baik ya, Bapak. Baik. Baik Pak M. Deddy, terima kasih banyak. Mungkin apa namanya, terima kasih atas partisipasinya seperti itu ya. Baik, dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah, sekali lagi kami informasikan bahwa Teledakwah ini merupakan lomba berdakwah melalui pesawat telepon dan merupakan peserta terakhir juga ya. Insyaallah peserta terakhir tadi Pak M. Deddy ya. Dan baik, sebelum kita mengumumkan siapa penyampai terbaik pagi hari ini, insyaallah ada evaluasi yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh salah satu dewan hakim kita, dan evaluasi tersebut akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Hasanuddin Basuni. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TVRI di seluruh tanah air dan mancanegara yang Allah muliakan. Alhamdulillah, setelah kita mendengar beberapa peserta teledakwah pada umumnya sudah baik, tetapi ada yang perlu ditingkatkan. Yang pertama mengenai penguasaan materi. Jadi kita menguasai materi ini harus betul-betul mantap, harus betul-betul mendalam. Karena kalau seseorang mubalig, kalau sudah menguasai materi dengan baik, insya Allah bicara sepanjang apapun tidak akan kehabisan bahan. Kalau mau dipersingkat juga tetap tidak akan merasa kaku dan sebagainya, apalagi mau dipersingkat lagi, itu semua bisa. Kemudian yang kedua, pemirsa, di samping menguasai bahan juga mental. Jadi mental kita ini perlu bagus. Jangan sampai tadi ada istilah peserta ngadeg-deg ya. Nah ini kenapa bisa ngadeg-deg? Karena itu mental. Oleh karena itu agar kita kuat mental, jangan lupa kita ucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Hebat. Yang kita hadapi semua orang ini kecil di sisi Allah, tidak ada apa-apanya. Nah insya Allah nanti peserta mental kita akan kuat, mental kita akan mantap, kemudian bicara pun akan enak, jadi lancar, jadi tidak gerapak kurpuk dan sebagainya, tidak terjadi grogi, demam panggung kalau mentalnya bagus. Itu yang kedua yang perlu dimiliki oleh setiap para mubalig, mentalnya harus baik. Kemudian yang kedua, yang ketiga, retorika. Jadi seni berbicaranya itu harus betul-betul diperhatikan sehingga vokalnya jelas ya. Karena kalau vokalnya tidak jelas, nanti bagaimana para peserta atau mustami bisa menyimak dengan baik. Nah ini vokal harus bagus. Kemudian intonasinya juga betul-betul enak. Bicaranya sudah sistematis, bicaranya enak, menarik, sehingga suasana bisa menjadi hidup, tidak pasif. Nah ini setiap mubalig atau mubaligoh adalah memiliki retorika yang bagus. Banyak para mubalik-mubalik kita punya retorikanya luar biasa hebatnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dan yang kemudian, selain itu juga pemirsa, yang perlu menjadi evaluasi bagi kita, ini penting sekali banyak membaca. Itu sebagai materinya, baca Quran yang bagus, kemudian isinya, kajian-kajiannya, kemudian baca juga hadis-hadis Rasulullah. Selain itu juga bagaimana fatwa-fatwa ulama. Ini dengan banyak membaca, sehingga kita semakin terisi, semakin dalam, semakin bagus materinya. Dan tidak hanya Quran dan hadis ataupun fatwa ulama yang kita baca, juga kita baca yang lain, misalnya surat kabar, baca majalah. Dan semua apa yang ada di bumi, mari kita banyak membaca, supaya ketika kita berdakwah, semua yang kita sampaikan itu aktual. Kemudian semua yang kita sampaikan ini memang betul-betul menyerap di hati pemirsa atau pendengar yang sedang mengikuti acara kita. Dan kemudian selain itu, yang perlu menjadi catatan penting juga untuk seluruh peserta, banyak berlatih. Karena latihan ini memang sangat penting. Dengan banyak berlatih, kita bicara akan lebih enak, kemudian penguasaan materi pun akan lebih mantap, dan retorikanya pun nanti akan semakin indah. Ini berlatih, sehingga nanti kita bisa tahu di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, di mana permasalahannya. Nah, ini tentang masalah berlatih itu sangat penting. Karena banyak orang-orang yang sudah senior pun ketika akan tampil, mereka tetap banyak berlatih. Ini tentu tidak hanya untuk para mubalig saja atau mubaligoh. Demikian juga para musisi-musisi kita, ketika mereka akan show, mereka juga tetap berlatih, ya, supaya nanti ketika tampil tidak ada grogi lagi, tidak ada lagi salah baca ataupun salah ucap vokal dan sebagainya, semua akan baik dengan cara latihan. Jadi mudah-mudahan seluruh peserta yang sudah tampil bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan dakwahnya. Karena berdakwah bagi setiap umat Islam itu adalah hukumnya wajib. Sebagaimana Rasul bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku, kata Kanjeng Rasul, sekalipunnya satu ayat. Jadi kita sebagai umat Rasulullah, mari selalu berdakwah di mana saja kita berada, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Seorang petani berdakwahlah dengan gaya tani, seorang pedagang berdakwahlah dengan cara dagang. Yang penting, ini semua adalah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemirsa TVRI di mana saja berada, ini adalah sebagai evaluasi, ada manfaatnya untuk seluruh peserta khususnya dan umumnya untuk saudara-saudara kita di mana saja berada. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada Ustaz Hasanuddin Basuni yang sudah menyampaikan evaluasi, ya. Mudah-mudahan menjadi sebuah patokan buat kita semua untuk lebih memperbaiki diri, khususnya buat Anda para dai dan dia yang ingin bergabung nanti pekan depan insyaallah. Dan Putri, perlu kami umumkan dulu ya tema pekan depan insyaallah, ya. Tema pekan depan adalah orang mukmin yang beruntung. Siapkan materinya tentang orang mukmin yang beruntung agar nanti ketika menyampaikan di tele dakwah bisa lebih baik lagi insyaallah. Amin insyaallah. Baik, dan sekarang waktunya kita harus umumkan siapakah penyampai terbaik tele dakwah pada hari ini. Untuk penyampai tele dakwah pada hari ini Sabtu 23 Oktober 2010 jatuh kepada Ibu Siti Hidayati dengan jumlah nilai 180 dari Yogyakarta. Berkelas, selamat kepada Bu Siti, dan jangan lupa untuk mengirimkan foto ukuran poskar dan juga identitas yang asli. Selamat sekali lagi. Baik, dan juga untuk tema pekan depan sekali lagi kita informasikan mengenai orang mukmin yang beruntung. Ya. Baik, para pemirsa TVRI dimanapun ada, siapkan diri Anda untuk lebih baik lagi dalam menyampaikan materi ya, di teledakwah. Betul sekali. Dan mungkin kita insya Allah berada di akhir acara, Putri ya. Oh, sudah di penghujung acara ternyata ya. Baik, dan mungkin sebelum itu kita mau tanya dulu pada Pak Musli, apa saja yang bisa dipersiapkan oleh para dai dan juga daya semuanya untuk pekan depan nih Pak Musli? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan tentang akhlaknya, ternyata Ummul Mukminin Aisyah itu menyampaikan bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Kemudian Ummul Mukminin membaca ayat surat Al-Mukminun ayat 1 sampai ayat 11 yang dimulai dengan qad aflahal mukminun alladzina hum fi salatihim khasyi'un sampai ayat ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, itu ayat 1 sampai ayat 11 insyaallah taala. Iya, baik, mudah-mudahan bisa terus menjadi pemaju semangat untuk para dai dan juga daya semuanya. Insyaallah. Baik, pemirsa sekalian, kami kerabat kerja yang bekerja pada pagi ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda untuk bisa bergabung dalam teledakwah pagi hari ini. Iya. Dan saya Vicky Zulfika beserta rekan saya dan saya Putra Besanan harus pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat acara hari ini dan seluruh kerabat kerja yang bertugas harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi pekan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.